Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira, amma ba'd. Fama'ashir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, fa insyaallah ta'ala kita kembali melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudhala karya Al-Imam Al-Hafidh Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Baik, pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada ucapan beliau, wa awwalu tamakkunil mar'i min makarimil akhlaq huwa luzumul aql. Dan awal kekokohan seseorang dalam kemuliaan akhlak atau dari kemuliaan akhlak adalah luzumul aql. Senantiasa berakal. Senantiasa memperhatikan akalnya. Baik. Kemudian beliau membawakan ataupun menukilkan satu bait atau menukilkan bait syair. Ansyadani Ali bin Muhammad Al-Bassami telah membawakan atau telah membacakan syair kepadaku Ali bin Muhammad Al-Bassami. Kata beliau rahimahullah, inna makarima abwabun musannafatun. Wal aqlu awwaluha wa samtu thaniha wal ilmu thalithuha wal hilmu rabi'uha wal judu khamisuha wa sidqu sadiha wa sabru sabi'uha wa syukru thaminuha wal linu tasi'uha wal birru ashiha. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya makarim, kemuliaan itu memiliki bab pintu-pintu yang tersusun, ya, memiliki pintu-pintu yang tersusun. Nah, yani ada urutan-urutannya. Fal aqlu awwaluha, maka akal adalah urutan yang pertama, urutan kemuliaan yang pertama. Wasamtu tsaniha, dan sikap diam itu yang kedua, urutan yang kedua dari kemuliaan, dari bentuk kemuliaan. Wal ilmu salisuha, dan yang ketiga adalah ilmu. Wal hilmu rabi'uha, dan sikap hilm, sikap kehati-hatian, ya, hilm ini sikap tidak terburu-buru, nah, itu hilm. Ya, sikap ta'anni. Nah, sikap tenang, hilm. Wal hilmu rabi'uha, dan yang keempat adalah al hilm, sikap hilm. Nah, wal judu khamisuha, dan sikap dermawan itu yang keempat. Wasidqu sadiha, dan sikap jujur itu yang keenam. Wasabru sabi'uha, dan yang ketujuh adalah sabar. Wasyukru saminuha, syukur itu yang kedelapan. Wallin tasi'uha, kemudian sikap lin, yakni sikap lemah lembut, itu yang kesembilan. Wal birru ashiha, dan yang ke-10 adalah sikap bir, sikap berbakti. Jadi ini ya, yang disebutkan oleh beliau dari susunan urutan-urutan kemuliaan. Yang pertama akal, yang kedua diam, yang ketiga ilmu, yang keempat hilm, sikap hati-hati, yang kelima dermawan, yang keenam jujur, yang ketujuh sabar, yang kedelapan syukur, yang kesembilan lemah lembut, yang kesepuluh berbakti. Nah, hanya saja disebutkan oleh sebagian para ulama bahwa urutan seperti ini ya itu tidak harus, jadi tidak harus kemuliaan itu urutannya seperti ini. Artinya bukan mesti yang pertama akal, yang kedua diam, bukan. Ini tidak ada dalilnya. Semuanya ini adalah bentuk makarim. Ya, 10 hal yang disebutkan dalam bait ini semuanya itu adalah ya poin-poin kemuliaan. Nah, bentuk-bentuk makarim, kemuliaan. Nah, ini seorang hamba tentunya harus berusaha untuk meraih semuanya, tidak mesti yang pertama harus akal dulu, yang kedua diam, tidak mesti harus berurutan seperti ini. Ya. Naam. Kan tapi ini hanya sekedar tanbih, ya, hanya memberikan tanbih. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik. Kemudian beliau membawakan suatu asar, ya, riwayat ucapan dari Al-Imam Syu'bah rahimahullahu taala. Naam. Kata beliau, membawakan dengan sanadnya sampai kepada Syu'aib bin Harb dari Imam Syu'bah. Qala Syu'aib bin Harb, berkata Syu'aib bin Harb, qala li Syu'bah, telah mengatakan kepadaku Syu'bah. Ya, Syu'bah bin Hajjaj. Syu'bah bin Hajjaj, ya, beliau adalah Amirul Mukminin fil Hadis. Naam, Amir Mukminin fil Hadis Abu Bistom, ya, ulama imam yang masyhur, yang sangat terkenal, ya, dari kalangan ulama Al-Jarh wa Ta'dil. Taib. Qala li Syu'bah, telah mengatakan kepadaku Imam Syu'bah, Syu'bah bin Hajjaj rahimahullah, kata beliau, uquluna qalilah, akal-akal kita itu sedikit, ya, akal-akal kita itu sedikit. Fa idza jalasna ma'a man huwa aqallu aqlan minna dhahaba dzalikal qalil. Naam. Apabila kita duduk, apabila kita duduk-duduk bersama dengan orang yang lebih sedikit akalnya dari kita, ya, apabila kita duduk-duduk bersama dengan orang yang akalnya itu lebih rendah, lebih sedikit daripada kita, dhahaba dzalikal qalil, maka yang sedikit itu akan hilang. Nah, yang sedikit itu akan hilang. Artinya apa? Kalau seorang berakal, ya, memiliki akal yang sedikit, kurang akal, bergaulnya dengan orang yang lebih kurang akal dari dia, maka dia akan seperti atau akan merasa lebih sempurna. Dan ini tentunya ya bukan perkara kebaikan. Nah, jadi dia merasa kalau bersama dengan orang-orang yang lebih sedikit akalnya, ya maka dia merasa lebih mulia. Nah, ini tanbih tentunya ya, ini peringatan untuk kita tidak duduk-duduk bergaul ya dengan orang-orang yang lebih sedikit akalnya daripada kita. Karena kita nanti akan tidak merasa, akan merasa kita ini pintar seperti itu. Ya. Nah, merasa kita ini hebat. Kata beliau, kata Imam Syu'bah rahimahullah, wa inni la'ara rajula yajlisu ma'a man huwa aqallu aqlan minhu fa amkutuh. Dan sesungguhnya aku melihat seseorang yang duduk bersama orang yang lebih sedikit akal darinya, maka aku pun membencinya. Ini aku sangat tidak suka, ya, melihat orang duduk bersama orang yang akalnya lebih sedikit dari dia. Nah, karena dia nanti tidak berkembang akalnya, pengetahuannya tidak akan berkembang, ya. Nah, sementara kita dalam perkara-perkara kemuliaan itu harus melihat yang di atas kita. Beda dengan perkara dunia. Kalau dalam perkara dunia, na'am, kita harus melihat yang di bawah kita supaya kita lebih bersyukur. Tapi kalau dalam perkara kebaikan, masalah ilmu, masalah ibadah, ya, kita harus melihat yang ke atas, yang lebih di atas kita, sehingga kita akan terpacu untuk menjadi seperti dia. Nah, akan lebih bersemangat. Nah, jangan bergaulnya dengan orang-orang jahil. Nah, tidak akan berkembang akalnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kata beliau rahimahullah Abu Hatim, qala Abu Hatim Ibnu Hibban rahimahullah, awwalu khisalil khair lil mar'i fid dunya al-aqlu. Awwalu khisalil khairi lil mar'i fid dunya al-aql. Nah, perangai kebaikan pertama, ya, perangai kebaikan yang pertama bagi seseorang di dunia adalah al-aql. Nah, akal ini yang pertama, ya, kebaikan yang dimiliki olehnya yang pertama kali adalah akal. Nah, wa huwa min afdhali ma wahaballahu li ibadihi. Dan akal tersebut merupakan anugerah yang paling afdol yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Ya. Ini anugerah yang paling afdol ketika seorang hamba, ya, diberikan akal yang baik. Nah, fala yajibu an yudanni sani'matallah bimujalasati man huwa bidhiddiha qa'imun. Maka tidak wajib untuk mengotori nikmat Allah. Ini sudah kita tanbih, ya, kalimat fala yajibu ini kalimat yang agak rancu, ya, sehingga yang tepat adalah fala yambaghi, tidak sepantasnya. Tidak sepantasnya bagi seseorang untuk mengotori, ya, untuk mengotori nikmat Allah Subhanahu wa taala, yakni akal tersebut dikotori, dinodai, ya, dengan duduk-duduk bersama orang-orang yang berdiri menentangnya. Ini orang-orang yang bertentangan dengan akal tersebut. Nah, orang-orang yang bertentangan dengan akal tersebut, orang yang jelek, orang yang buruk, orang-orang juhal, ya, orang-orang yang bodoh. Nah, tidak sepantasnya untuk kita mengotori akal-akal kita dengan duduk-duduk bersama orang-orang tersebut. Nah, kecuali dalam keadaan memang mendesak dan dibutuhkan, ya. Nah, dibutuhkan untuk mengajari, nah, ya, yang namanya mujalasah kan biasanya inbisot, ya, mujalasah, ya, duduk-duduk, ya, bercengkrama, ya, akrab lah, ini nggak bagus, ya, nah, tidak baik duduk-duduk dengan ahlul ma'asi misalnya, mujalasah dengan ahlul ma'asi, duduk-duduk dan pelaku maksiat. Ya, ada sekumpulan orang-orang di situ merokok, di situ dengerin musik. Kita nimbrung di situ, duduk ikut di situ. Nah, ini, ya, tidak, bukan perkara yang baik. Bahkan tidak diperbolehkan kecuali kita, ya, berkeinginan untuk mengingkari kemungkarannya. Nah, ya, untuk mengingkari kemungkarannya. Atau memang keadaan kita terpaksa untuk duduk di situ. Misalnya kita ada jadwal ronda misalnya, kalau di tengah-tengah masyarakat, ya, naam dapat jadwal ronda. Kelompok rondanya qadarullah orang-orang seperti itu. Ya kalau kita bisa menghindari walhamdulillah. Ya. Nah. Baik. Jadi tidak boleh, ya. Tidak sepantasnya untuk seorang duduk mujalasah dengan orang-orang yang bisa mengotori nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yaitu akalnya. Wal wajib 'alal aqil, kata beliau, dan wajib bagi seorang berakal, in yakuna hasanah samt, wallahu alam sepertinya an yakuna, ya, an yakuna hasanah samt. Nah, samt ini artinya at-tasarruf, perangai, perbuatan. Samt pakai sin mim ta, samtu, ya, artinya as-suluk wa tasarruf, ya, sifat dan perbuatan-perbuatannya. Maka kata beliau, wajib bagi orang berakal untuk dia itu menjadi orang yang hasanah samat, yang baik perangainya, baik sikapnya, baik sifatnya, baik akhlaknya. Ini orang berakal, ya. Tawilus samat, pakai sot, kalau tadi sin, sekarang sot. Tawilus samat, dan banyak diamnya. Samt. Nah, nanti ada bab yang membahas tentang ini. Banyak diam. Tulus samt. Ya. Man somata naja. Barang siapa yang diam, maka dia selamat. Nah, ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seorang tidak banyak bicara. Nah, kecuali memang dibutuhkan untuk seorang berbicara. Baina dzalika min akhlaqil anbiya. Karena sesungguhnya yang demikian itu merupakan akhlak para anbiya. Akhlak para nabi. Nah. Tulus samad. Husnul samad, tulus samad. Ini akhlak para nabi. Ya, berperangai baik, banyak diam. Kama anna su'as samad wa tarkas samad min shimal asqiya. Sebagaimana perangai yang jelek, ya, dan meninggalkan sikap diam, ya, meninggalkan sikap diam min shimal asqiya, merupakan perangai ataupun karakter dari orang-orang celaka. Nah, min shimal asqiya. Asqiya, nah, perangainya buruk, akhlaknya jelek, ya, su'ut tasarruf, perbuatan-perbuatannya jelek. Nah, banyak ngomong. Nah, banyak ngomong. Qila wa qal. Nah, ini min shimal asqiya. Ya, termasuk karakter dari orang-orang yang celaka. Nah, ini ya. Jadi harus memperbanyak sikap diam. Tapi bukan berarti ya diam, tentunya diam yang benar, ya. Nanti akan ada pembahasannya diam yang bagaimana. Ya intinya sikap diam itu khair. Ya. Enggak banyak komentar. Ada sesuatu dia enggak langsung menanggapi seperti itu. Tidak langsung komentar. Biasanya kan orang-orang yang senang apa? Suka ngomong, gak bisa menahan diri, dikit-dikit komentar, ya, apa saja dikomentari. Nah, ini tahan lisan-lisan kita, ya, dari berkomentar, kecuali setelah kita mempertimbangkan. Nah, ada kemaslahatan baru kita berbicara. Wal aqilu la yatulu amaluh, kemudian kata beliau, dan orang yang berakal tidak banyak atau tidak panjang angan-angannya, nggak banyak berkhayal, ya, tidak halu, nggak banyak berhalusinasi, nah, ya, jangan panjang angan-angan. Lianna man qawiya amaluhu atau amaluhu. Lianna man qawiya amaluhu dha'fa amaluhu. Ya. Dikarenakan orang yang angan-angannya kuat, qawiya amaluhu pakai hamzah, dha'fa amaluhu. Maka amalnya itu lemah. Ya. Orang yang banyak angan-angan, banyak menghayal, banyak melamun, biasanya lemah dalam beramal. Ya. Hidupnya penuh dengan mimpi. Naam. Hidupnya penuh dengan imajinasi yang enggak jelas. Naam. Menghayal, ini tidak baik. Ya, yang seperti ini jangan banyak menghayal, itu bukan orang yang berakal. Wa man atahu ajaluhu. Ya, demikian pula ketika seorang beramal, dia bisa mengamalkannya, ya langsung diamalkan, jangan nanti. Lah, ini menghayal. Pengen pintar, tapi cuman hayalan. Pengen hafal Al-Quran, tapi cuman berhayal. Nah, tidak mau menjalaninya, tidak mau menjalani prosesnya. Nah, dan seterusnya. Ya, seorang harus beramal, ya, yang nyata. Kemudian kata beliau, waman atahu ajaluhu lam yanfa'hu amaluh. Barang siapa yang ajalnya telah datang, barang siapa yang telah datang ajalnya, maka angan-angannya tidak bermanfaat bagi dia. Nah, tulul amal, ya, menunda-nunda, taswif. Nah, ketika kita bisa melakukan sesuatu, ya lakukan segera, jangan nanti. Nanti kalau sudah ini, nanti kalau sudah itu. Nanti, ya. Jangan. Baik. Kemudian kata beliau, wal 'aqilu la yuqatil min ghairi 'uddah. Dan orang yang berakal tidak berperang, ya, tanpa uddah. Tanpa persiapan, tanpa latihan. Ini ya, tidak berperang min ghairi uddah, tanpa persiapan. Namanya seorang berperang harus ada persiapan. Persiapan kekuatannya, fisiknya, persenjataannya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Turhibu nabihi aduwallah. Nah, dan persiapkanlah untuk mereka, untuk menghadapi orang-orang kufar, mas tato'atum, apa yang kalian mampu, ya, mingkuwatin, dari kekuatan yang bisa kalian yang bisa kalian persiapkan. Nah, wamir ribatil khail, dan dari kuda-kuda yang ditambat, ya, ini kendaraan-kendaraan, ya, alat-alat persenjataan. Turhibu nabihi aduwallah, ya. Nah, yang dengannya musuh-musuh Allah itu akan takut. Ini dalam bab jihad dalam Islam, bimbingannya seperti itu, harus ada persiapan, ya. I'dad. Nah, kuah dalam ayat yang kita baca tadi ditafsirkan oleh para ulama adalah aroma, memanah, ya. Ini maksud kuah adalah memanah, menembak atau yang semisalnya. Ini dianjurkan dalam Islam, ya, untuk seorang berlatih kalau mau olahraga. Nah, jadi sunnah olahraga memanah itu sunnah, lari, pacuan kuda. Nah, baik. Jangan modal sudah kita banyak batu kerikil, ya. Nah, udah punya apa di tempat kita banyak bambu runcing misalnya. Nah ini, ya, diperintahkan kita untuk mempersiapkan kekuatan. Oleh karena itu, ketika belum ada kekuatan, belum disyaratkan jihad, ya, sehingga para ulama pun tidak memfatwakan untuk seorang berjihad ketika kaum muslimin masih dalam keadaan lemah. Nah, tidak dengan para hizbiyun yang mereka hanya bermodalkan semangat, ya, bermodalkan semangat, ya, dan melakukan perbuatan-perbuatan anarkis, brutal, teror dan yang semisalnya. Ini bukan jihad. Ya. Nah. Ayo berjihad di Palestina. Tidak ada para ulama yang memfatwakan seperti itu. Karena kaum muslimin masih lemah. Ya. Bahkan yang difatwakan oleh para ulama untuk kaum muslimin pindah Palestina. Ya. Kaum muslimin di Palestina, para ulama memfatwakan pindah dari situ, hijrah. Nah, negara-negara lain seperti Arab Saudi sudah membuka, sudah menyambut mereka. Kalau orang-orang penduduk Palestina mau hijrah, mau pindah, mereka sambut. Apalagi? Nah, hanya saja mereka dikuasai oleh hawa nafsu. Ya, lebih dikuasai perasaan. Nah, sehingga mereka pun berani mencela para ulama, waliyadzubillah. Ulama yang memfatwakan seperti Syekh Albani yang memfatwakan orang-orang Palestina harus pindah, malah dikafirkan oleh mereka, waliyadzubillah. Nah, ini ya. Wal'aqil la yuqatil min ghairi uddah. Orang berakal tidak berperang tanpa persiapan. Persiapan dulu. Wala yukhasimu bi ghairi hujjah. Dan tidak berdebat tanpa hujjah. Kalau mau diskusi, mau debat, membicarakan masalah ilmiah, harus ada hujahnya. Naam. Wala yusari'u bi ghairi quwwah, dan dia tidak bergulat, ya, tidak berduel tanpa kekuatan. Ya, tidak melakukan musara'ah, bergulat. Ya, dalam Islam gulat juga yang disunahkan, ya. Naam, tanpa kekuatan, harus ada kekuatan. Lianna bil akli tahyan nufus, karena dengan akal akan menghidupkan hati. Watunawirul kulub, dan akan menyinari hati. Lianna bil akli tahyan nufus, karena dengan akal akan menghidupkan jiwa. Watunawirul kulub, dan akan menerangi hati. Watumdil umur, dan akan ya menjalankan urusan-urusan. Ini urusan-urusan akan berjalan bil akal, dengan akal. Wa tu'ammiru dunya, dan akan memakmurkan dunia dengan akalnya. Nah. Qala rahimahullah wal aqilu yaqisu ma lam yara min ad-dunya bima qad ra'a. Kemudian kata beliau, dan orang yang berakal dia mengkiaskan, yakni menimbang apa yang belum dilihat dari dunia dengan apa yang dia telah lihat. Yakni mengambil pelajaran, apa yang belum dilihat dia timbang dengan apa yang telah dilihat. Nah, dia apa? Dia ukur, dia bandingkan dengan apa yang dia telah lihat. Wa yudhifu ma lam yasma' minha ila ma qad sami'. Dan dia menyandarkan apa yang belum dia dengar darinya kepada apa yang telah dia dengar. Nah, tentang satu perkara. Nah, wamal awamalam yusib minha ilama kot asob. Dan dia, ya, mengkiaskan, nah, menimbang apa yang belum menimpa dia dengan apa yang telah menimpa. Wa ma baqiya min umurihi bima faniya, dan menimbang apa yang tersisa dari umurnya dengan apa yang telah berlalu, apa yang telah sirna. Ya, ini mengambil pelajaran, mengambil ibroh, ya, dari perkara-perkara yang ada. Nah, dari perkara-perkara yang ada, ambil ibroh. Ada satu kejadian misalnya yang belum kita pernah lihat kejadian ini. Nah, mungkin kita bisa membandingkannya dengan sesuatu yang pernah kita lihat, karena mungkin sama bentuknya, sama. Nah, apa yang kita dengar, apa yang belum kita dengar atau baru kita dengar, kita bandingkan dengan apa yang telah kita dengar, ya, sehingga kita bisa menyikapi sesuatu dengan benar. Wa ma lam yanal minha bima qad uti, dan apa yang belum dia peroleh dengan apa yang telah dia peroleh. Nah, dibandingkan, ditimbang. wala yattakilu 'alal mal wa in kana fi tamamil hal, dan dia tidak bersandar dengan hartanya walaupun dalam keadaan yang sempurna, ya, walaupun dia keadaannya sempurna memiliki harta, ya, goniun, nah, orang kaya, jangan bersandar dengan hartanya, jangan mengandalkan hartanya, jangan menilai sesuatu dengan hartanya, nah, ya, jangan dia menyangka hartanya itu bisa membeli segalanya, tidak. Ini ya, walayat takil alal mal, jangan dia bersandar dengan hartanya, jangan mengandalkan harta. Li'annal mal yuhillu wa yartahil. Li'annal mal yuhillu wa yartahil. Wal aklu yuqimu wa la yabrah. Karena harta itu datang dan pergi. Nah, ini harta datang pergi. Nah, harta datang kepada kita kemudian kita gunakan habis. Nah, wal aklu yuqimu wa la yabrah. Sementara akal itu menetap dan akan terus-menerus. Ya, menetap dan akan terus-menerus. Nah, illa ma qaddarahullah, kecuali Allah takdirkan lain. Ya. Tapi biasanya orang berakal itu akan terus-menerus dia. Ya, dengan akalnya. Artinya dia dengan akalnya walaupun mungkin dia dalam keadaan suatu perubahan. Ya, dia masih bisa berpikir. Nah, dalam keadaan dia lagi lemah misalnya. Lagi lemah, agamanya, lemah ilmunya atau lagi tidak semangat. Dia tetap akan bisa berpikir dengan baik dengan akalnya. Walau annal aqla syajaratun lakanat min ahsanis syajar. Seandainya akal itu adalah pohon, maka akal tersebut merupakan pohon yang paling bagus. Ya. Pohon yang paling baik. Pohon apa yang paling baik? Hah? Pohon apa? Pohon apa? Ya, banyak ya. Pohon yang paling baik. Nah, maka akal merupakan pohon yang paling baik, buah yang paling baik. Kama anna sabra law kana samaratan lakana min akramis thimar atau lakana min akramis samar. Sebagaimana kesabaran seandainya itu adalah buah, maka kesabaran tersebut merupakan buah yang paling mulia. Ya. Apa buah yang paling mulia? Ya, tentunya yang disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Nah, apa buah? Zaitun ya, banyak. Mengkhususkan satu dari yang lainnya ya butuh dalil tentunya. Nah, maka kesabaran itu merupakan buah yang paling mulia, buah yang paling baik. Taib. Walladhi yazdadu bihi al-aqilu min nama'i aqlihi huwa at-taqarrubu min ashkalih wattaba'udu min addadih wattaba'udu min addadih. Dan yang menambah, ya, yang menambahkan bagi orang yang berakal dari tumbuhnya akalnya, walladhi yazdadu bihi al-aqil, ya, dan perkara yang menambah bagi orang yang berakal, yakni yang bisa menumbuhkan akalnya, min nama'i aqlih, perkara yang bisa menumbuhkan akal orang yang berakal adalah at-taqarrub min asykalih, dekat dengan orang yang setipe dengannya. Taqarrub min asykalih, itu bisa bertambah akalnya. Ya, seperti yang barusan kita lewati tadi dari ucapan beliau. Nah, jangan bergaul dengan orang yang aqallu minhu aqlan, yang akalnya lebih cetek dari dia, lebih sedikit. Nah, lebih dangkal. Nah. Tapi apa? Yang semisalnya atau yang lebih dari dia. Itu akan menumbuhkan akalnya. Wattaba'udu min addadih, dan menjauhi ya orang-orang yang bertentangan dengannya. Nah, jangan bergaul dengan orang-orang juhal. Taib. Kemudian beliau membawakan asar, ya, dengan sanadnya sampai kepada Muhammad bin Abi Malik Al-Ghazzi, ya. Muhammad bin Abi Malik Al-Ghazzi rahimahullahu taala qala, beliau mengatakan, sami'tu abi yaqul, aku mendengarkan ayahku, ini Malik Al-Ghazzi rahimahullah, beliau mengatakan, jalisu al-alibba, jalisu al-alibba, duduklah bersama dengan orang-orang yang alibba. Alibba jamak dari labib, yakni akil, ya, orang yang berakal. Duduklah bersama dengan orang-orang yang berakal. Jalisul uqola, alibba. Asdiqo akanu au a'da, baik mereka itu teman ataupun musuh. Nah ini ya, baik mereka teman atau musuh, duduklah bersama mereka. Kalau itu musuh, musuhmu yang uqola, yang akil, yang berakal, maka akan memberikan manfaat bagimu. Nah, fa innal uqul tulaqihu al uqul, karena akal itu akan, ya, akan berpasangan, akan berkawin dengan akal. Akal ya kawinnya dengan akal, ya. Buah akan kawin dengan buah yang sejenisnya, ya. Buah salak jadi kawinkan dengan salak juga, ya. Dengan buah salak dikawinkan dengan pepaya. Nah, apa jadinya? Nah, enggak nyambung. Ya. Nah. Baik. Jadi fa innal uqul tulaqihu al uqul. Karena akal itu berkawinan dengan akal juga. Yang sejenisnya. Yang sejenis, ya. Nah. Baik. Kemudian kata beliau, mujalasatul uqala, qala Abu Hatim rahimahullah, berkata Abu Hatim Ibnu Hibban rahimahullah, mujalasatul uqala la takhlu min ahadi ma'nayain. Duduk bersama orang berakal itu tidak kosong dari dua makna. Duduk-duduk, ya, mujalasah ma'al uqala la yakhlu min ahadi ma'nayain, tidak lepas dari dua makna. Ya, yang pertama, imma tadzakkur, ya, imma tadzakkurul halati allati yahtajul aqilu ila alintibahu laha. Yang pertama, mengingatkan keadaan. Tadzakkur al halah. Mengingatkan keadaan yang butuh bagi orang berakal untuk dia intibah, untuk dia perhatian dengannya. Nah ini, baik tadi duduk bersama asdiqa, bersama teman, atau bersama ada musuh. Musuhnya nanti akan, musuh dia yang berakal akan mengingatkan dia apa yang dia perlu untuk perbaiki. Nah, ini yang pertama, makna yang pertama. At-tadzakkur, tadzakkur halah allati yahtajul aqil ila intibahi laha. Yang kedua, awil ifadatu bisyai'il khatir alladhi yahtajul jahilu ila ma'rifatih, atau memberikan faedah sesuatu, ya, perkara yang khatir, perkara yang penting. Naam, perkara yang penting alladhi yahtajul jahil ila ma'rifatih, yang mana orang bodoh butuh untuk mengetahuinya. Ini dua makna, dua manfaat kita mujalasah, duduk bersama dengan orang-orang berakal, ya. Kita diingatkan dengan keadaan yang kita harus perhatian dengan keadaan tersebut, diingatkan. Ya, mungkin kita lalai terhadap satu perkara yang harusnya kita perhatian terhadap perkara itu. Maka orang berakal akan mengingatkan kita, atau dia memberikan faedah terhadap satu perkara yang penting. Nah, ini manfaat duduk bersama orang-orang berakal. Wa qurbul aqil hunmun li ashkalih, kata beliau, maka dekat dengan orang berakal itu gunmun, ganimah, harta perolehan, ya, harta perolehan, bonus. Ganimah itu harta rampasan perang asalnya, ya, asal maknanya. Fakurbul aqil gunmun di ashkali, mendekati, kedekatan dengan orang yang berakal itu akan memberikan, ya, perolehan, manfaat bagi orang yang setipenya. Orang yang setipe, akil dengan akil nyambung, akan sama-sama bermanfaat. Ya. Naam. Wa ibratun li addadih 'alal ahwali kulliha. Dan merupakan ibroh, merupakan pelajaran bagi lawannya, bagi orang yang tidak berakal bergaul dekat dengan orang berakal akan menjadi pelajaran bagi dia. Dia akan tahu kadar dirinya. Ya. Dia akan tahu keadaan hakikat dirinya. Ya, alal ahwali kulliha. Nah, ibrah. Kita selesaikan. Wala yajibu liman tasamma bihi an yatadallal. Nah. Dan tidak wajib, yakni layam bagi, tidak pantas bagi orang yang menamakan dirinya berakal untuk dia yatadallal. Yatadallal ini almiyal. Kalau kita artikan sikap manja, ya. Nah, tidak sepantasnya bagi orang yang berakal untuk bersikap manja. Illa alaman yahtamilu dalalihi. Nah, atau dalalahu. Kecuali orang yang bisa memikul sikap manjanya tersebut. Jadi orang tidak pantas untuk bersikap manja kecuali kepada orang yang memang pantas dia untuk bermanja-manja. Kalau anak, ya kepada orang tuanya bermanja-manja. Ya. Istri, ya kepada suaminya bermanja. Nah, ini. Jangan manja kepada orang yang tidak bisa memikul sikap manjanya. Ini akan memalukan. Ya. Akan memalukan. Nah, ini tidak pantas bagi orang berakal. Wa yuqbilu illa 'ala man yuhibbu iqbalihi. Dan tidak sepantasnya untuk dia mendatangi kecuali orang yang senang dengan kedatangannya. Ya, kecuali orang yang memang senang dengan kedatangan kita. Orang yang enggak senang kita datangi, ya jangan didatangi. Jangan didekati. Nah, terganggu dengan kita misalnya. Walau kana lil aqli abwan lakana ahaduhuma as-sabr wal akhar at-tasabbut. Dan seandainya akal itu memiliki dua orang tua. Nah, ini banyak perumpamaan-perumpamaan beliau buat, ya. Seandainya akal itu punya dua orang tua. Ya, lakana ahaduhuma as-sabr, maka salah satunya adalah sabar. Orang tua satunya sabar. Ya, anggaplah itu ayahnya sabar. Ibunya tasabut, nah, seperti itu, ya. Nah, ayahnya sabar, ibunya tasabut, sikap sikap memastikan sesuatu, tasabut, berhati-hati. Nah, memastikan suatu perkara. Nah, ini orang tuanya akal. Nah, baik. Ja'alanallahu mimman rukiba fihi husnu wujudil aql. Fasalaka bitamami ni'am maslakal hisalil lati tuqarribuhu ila barihi fidarail al-amat wal abad innahu al-fa'alu lima yurid. Beliau menutup bab ini dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang dikaruniai, ya, kebagusan akal tersebut. Ya, husnu wujudil akal, dikaruniai, ya, akal yang bagus, wujud akal yang bagus. Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, fasalaka bitamamin ni'am, sehingga kita pun menempuh kesempurnaan nikmat maslakal khisal, ya, dengan menempuh perangai-perangai yang itu mendekatkan kita, mendekatkan seseorang kepada penciptanya, fidarail al-amad wal-abad, di dua negeri, ya. Nah, negeri al-amad, negeri yang akan datang, dan negeri yang selama-lamanya, yaitu darul akhirah. Darul akhirah ya negeri yang akan kita datangi kelak. Nah, ya, innahu al-fa'alul lima yurid, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala al-fa'al, ya, maha melakukan apa yang dia kehendaki. Nah, amin ya rabbal alamin. Baik, walhamdulillah dengan ini maka selesai dari bab yang pertama, al-hasu ala luzubil akal wasifati al-akil labib. Dan insyaallah kita akan masuk pada pertemuan berikutnya pada bab yang kedua, yaitu zikru islahis sarair biluzumi taqwallah, ya, pembahasan tentang memperbaiki keadaan batin kita dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, wallahu ta'ala alam suat liban kurang yang mohon maaf alahu minkum ala taksir wa tatwil. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu fidakumullah.